Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Saya ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan sebelumnya, Imam Abdul Barakat al-Ghazzi rahimahullah menyebutkan anjuran seorang muslim tatkala berkawan dengan kawannya, la yufshil asrara al-ma'lumata fi ayyamil ukhuwah. Dia tidak menyebarkan rahasia-rahasia yang diketahuinya pada hari-hari dia menjalin persaudaraan dengan kawannya tersebut. Walaupun bahkan apabila kawannya itu memutus pertemanan dengannya. Walaupun bahkan apabila kawannya tersebut pada satu hari nantinya memusuhinya dan tidak menyapanya. Ini seorang yang baik adalah seorang yang senantiasa menutupi kesalahan-kesalahan saudaranya tersebut. Ini termasuk dari hifdzul ahd. Dia menjaga perjanjian dirinya dengan kawannya. Dia tahu itu adalah kawannya, itu adalah temannya. Maka ada konsekuensi. Seorang kawan dengan kawannya adalah untuk kemudian berbuat baik dengannya. Di samping itu menutupi kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Sehingga disebutkan dalam syair yang di bawahnya, la mufsyian ba'dal qati'ati sirrahu bal katimun min dzaka mastara'ana. Bahkan tidaklah seorang muslim, seorang kawan tidak menyebarkan rahasia-rahasia kawannya setelah kawannya tersebut memutus hubungan dengannya, ba'dal qati'ah. Bal katimun min dzaka mastara'ana. Bahkan dia berupaya untuk menutupinya. Aib-aib kekurangan tersebut yang dahulu dia bergaul dengannya. Kemudian pada syair yang di bawahnya disebutkan, innal karima idza taqatta'a wudduhu katamal qabiha wa azharul ihsana. Seorang yang mulia, seorang yang baik kepada kawannya adalah seorang yang apabila orang lain tersebut memutus rasa cinta dengannya, artinya tidak menyukainya dan memutus hubungan dengannya, maka katamal qabiha wa azharul ihsana. Dia menutup kejelekan-kejelekannya dan yang ditambahkan adalah perbuatan kebaikan-kebaikannya. Ini seorang yang baik, sehingga dengannya terlihat sikap bijak yang dimilikinya, yang dibangun di atas prinsip al-adil, keadilan. Bila mana ternyata temannya tersebut meninggalkannya karena satu permasalahan yang syar'i, misal dia seorang yang bermaksiat, seorang yang melakukan kefajiran, ataukah bahkan terjatuh ke dalam kekafiran, kemusyrikan, maka yang dia cela kepada kawannya tersebut adalah kejelekan-kejelekannya yang di situ dia dicacati di atasnya, kesyirikannya, kekafirannya, penyimpangannya, kesesatannya. Tidak kemudian disebabkan karena hal itu akhirnya dia ceritakan kejelekan-kejelekan yang dimilikinya. Maka dari itu apabila kita melihat keterangan mereka para ulama di dalam bab al-hajru awit tahzir, menghajar, mentahzir seorang yang menyimpang, yang kita dapatkan keterangan-keterangan dari mereka adalah menyebutkan kesesatan-kesesatan yang ditahzirnya. Si fulan seorang memiliki mazhab qadari. Hati-hati dari si fulan, dia memiliki mazhab khariji, mu'tazili. Ini disebutkan peringatan pada penyimpangan yang dilakukannya. Tidak kemudian menyebutkan si fulan itu dahulu saya kawannya, ternyata dia adalah demikian dan demikian, tidak. Dia menceritakan kejelekan-kejelekan atau menceritakan aib-aibnya. Menceritakan aib atau kesalahan ini tidak dikenal, termasuk dari prinsip al-Islam. Bahkan di dalam Islam dianjurkan seorang muslim untuk kemudian menutupi kesalahan-kesalahan saudaranya. Baik orang tersebut masih bersama dengan kita, ataukah orang tersebut sudah berpisah dengan kita karena perbedaan prinsip, ini kita ingat, dahulu dia adalah kawan kita yang kita sudah mengenal aibnya, mengenal kesalahannya, maka kita tutupi aib-aib mereka. Tidak kemudian disebabkan karena dia memutus persaudaraan dengan kita, akhirnya kita dibolehkan untuk menyebutkan semua aib-aib yang dilakukan oleh dirinya. Tidak. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Ini seluruhnya termasuk dari hifdzul ahd. Orang muslim, seorang kawan, tatkala berkawan dengan kawannya, dia harus menjaga ikatan perjanjian pertemanan antara dia dengan kawannya. Di antaranya adalah tidak menyebutkan kejelekan-kejelekannya yang diketahuinya. Kemudian yang selanjutnya adalah at-taghaful. At-taghaful. Berupaya untuk melupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Sehingga tidak hanya dia berupaya untuk kemudian tidak menceritakan aib-aibnya, kesalahan-kesalahannya yang di bawahnya, bahkan dia berupaya untuk melupakannya, tidak mengingatnya. Berupaya untuk kemudian tidak sama sekali teringat di benaknya bahwasanya saudaranya tersebut melakukan kejelekan yang dilakukannya. Tidak. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Sehingga dengan dua hal yang tadi kita sebutkan, hifdzul ahd, demikian pula at-taghaful 'anil ikhwan, berupaya untuk kemudian kita melupakan kesalahan-kesalahan yang miliki oleh saudara kita, di dalamnya kita mengambil faedah, dianjurkan bahkan diwajibkan bagi setiap muslim tatkala dia lihat saudaranya itu ada kekurangannya, ada kekurangannya, namanya hati itu tidak semuanya terus menerus istiqamah, terkadang lalai. Yang namanya semangat seseorang untuk beribadah ada kalanya menyurut. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan li kulli amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah. Masing-masing amalan tersebut ada kalanya seorang menjalankannya dengan penuh semangat. Dijalankan amalan yang dijalankannya, dia memiliki semangat yang lebih pada hari-hari yang sebelumnya. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wa li kulli syirratin fatrah, wa li kulli syirratin fatrah. Dan pada setiap kesemangatan tersebut ada kalanya seseorang mengalami futur, malas untuk beramal. Terkadang pada masa malas-malas inilah seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pada malas-malas inilah dia menjalankan satu kesalahan. Namun selama kesalahan tersebut bukan kesalahan yang bersifat prinsip. Mungkin dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, namun dia menyadari itu dosa, dia menyadari itu adalah satu kemaksiatan. Kemudian dia ceritakan kesalahannya tersebut kepadanya. Maka seorang yang diceritakannya ini wajib baginya untuk kemudian di samping menasihatinya, mengingatkannya, menganjurkannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang selanjutnya yang wajib dijalankan adalah satru uyubi. Dia wajib untuk kemudian menutupi aib-aibnya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Karena yang namanya seseorang apabila kita berkeinginan untuk kemudian mencari-cari kesalahannya, sudah pasti ada. Yang namanya seseorang apabila kita berupaya untuk at-tatabbu', mengikuti, mencari-cari kekurangannya, itu pasti dijumpai, pasti didapatkan. Karena itulah ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, bukan termasuk dari tahzir yang syar'i apabila seseorang menyebutkan kesalahan seseorang yang tersebut yang diungkit-ungkit adalah permasalahan pribadinya. Ini bukan tahzir yang syar'i. Namun tahzir yang syar'i adalah menyebutkan kesalahan yang dilakukannya. Apakah berhubungan dengan prinsip yang wajib atasnya untuk kemudian mentahzir orang yang ditahzirnya ataukah tidak? Kalau semisal tidak, maka yang wajib adalah satruha, menutupi auratnya. Berbeda halnya dengan tahziran yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang menyimpang dari kalangan al-mubtadi'in, yang ditahzir oleh mereka dari kalangan mereka para ulama al-mustaqimin adalah aib-aibnya. Oh, si fulan ternyata punya kesalahan demikian dan demikian. Seperti ini dilakukan oleh sebagian mereka, mencacati seorang alim ulama besar disebabkan karena kesalahan dalam hal makhraj membaca Al-Quran. Ini si syekh ini makhrajnya enggak benar tatkala baca Al-Quran. Oh, syekh ini ternyata dia demikian dan demikian, sama sekali tidak berhubungan dengan manhaj. Ini sesungguhnya pada hakikatnya apa yang mereka lakukan adalah al-ghibah. Adalah al-ghibah. Kalau misal benar apa yang mereka sebutkan itu ghibah. Tapi kalau tidak, maka sesungguhnya mereka terjatuh ke dalam perkara yang jauh lebih besar, yaitu al-buhtan. Menyebutkan berita-berita yang dusta, dituduhkan kepada orang yang diceritakannya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam tatkala menyebutkan tentang makna al-ghibah, penyebutan seseorang tatkala dia menyebutkan satu aib kesalahan saudaranya dalam keadaan saudaranya tersebut tidak meridhoinya, menyukainya, terjatuh ke dalam salah satu dari dua perkara yang sama-sama jelek dan terhitung dosa kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kemungkinannya dia terjatuh ke dalam bab al-ghibah. Yang kedua, kalau misal bukan ghibah, maka dia terjatuh ke dalam bab al-buhtan. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "In kana fi ma taqul faqad ikhtabtahu. Wa illam takun fihi faqad bahattahu." Kalau misal pada diri saudaramu tersebut benar apa yang kau sampaikan, maka sesungguhnya engkau telah mengghibahinya. Kalau semisal ternyata apa yang kau beritakan tersebut itu dusta, tidak ada pada diri saudaramu, maka pada hakikatnya engkau ini telah membuhtannya, mengalamatkan satu perbuatan yang jelek pada dirinya, sementara dia adalah seorang yang bari, yang berlepas diri dirinya. Sehingga dalam bab at-taghaful dianjurkan bagi seorang muslim tatkala berkawan dengan seorang kawannya dari kalangan kaum muslimin untuk kemudian dia at-taghaful, melalaikan kesalahannya, melalaikan perbuatannya, melalaikan sikapnya yang terkadang pada sebagian ucapannya tersebut menyakitinya, yang terkadang pada sebagian gerak-geriknya tersebut itu menyakitinya dan menodai perasaannya. Ini wajar, ya kan, namanya seorang berhubungan ada kalanya demikian. Ini sesuatu yang wajar. Kita tidak bisa berkawan dengan seorang yang kawan ini dari sisi sifat-sifatnya sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Tidak pernah ada yang demikian. Kalaupun ada, bisa dihitung dengan jari. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam bab al-mu'asyarah, yakni pergaulan antara seorang dengan yang lainnya, satu hadis yang memiliki kaidah yang demikian agung dan mulia, untuk kemudian nantinya bisa seseorang memiliki penilaian bagaimana dan apa yang dihadapi seharusnya tatkala berinteraksi dengan orang lain. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Innan nasa kal ibilil mi'ah la takadu minha rahilah." Sesungguhnya manusia yang banyak ini tatkala engkau bergaul dengannya seperti halnya kal ibilil mi'ah, 100 ekor unta. Kamu tatkala memilih dari 100 ekor unta ini, kata Nabi alaihi salatu wasalam, la takadu minha rahilah, hampir-hampir saja engkau tidak menjumpai ada satu ekor pun dari 100 ekor unta ini yang sifat-sifatnya dan bentuk fisiknya sesuai dengan apa yang ada di benakmu. Hampir-hampir kau tidak menjumpai adanya satu kendaraan yang kau pilih dari 100 ekor unta tersebut. Kalaupun kau memilih salah satu dari 100 ekor unta tersebut, ada cacatnya pasti. Dia penurut, fisiknya bagus, tapi ternyata ada kekurangannya. Mungkin pada sebagian keadaan dia malas, mungkin pada sebagian keadaan dia masih liar, dan yang semisalnya. Ada yang nurut tapi ternyata dia fisiknya lemah. Ada yang bagus tapi ternyata dia ada aibnya, ada cacatnya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Berkata Imam Abdul Barakat Al-Khizri rahimahullah, wa min hatta ghafulu 'anil ikhwan, di antara dari adabul usyrah adalah seorang mengupayakan untuk melupakan aib-aib saudaranya. Dia berupaya untuk melupakannya. Sehingga terkadang pada sebagian keadaan tatkala saudaranya tersebut datang meminta maaf dengannya, dia seakan-akan sudah melupakan, tidak tahu. Perkara yang apa sih kamu minta maaf? Saya enggak tahu, sudah lupa. Sudah lupa kesalahanmu. Berbeda kan pada sebagian keadaan, ada orang ada yang dia bergaul dengan seseorang, kemudian orang ini berbuat salah dengannya, akhirnya diingat terus. Akhirnya diingat terus sampai bertahun-tahun masih diingat. Oh si fulan, dia pernah kepada saya demikian. Walaupun si fulan itu sudah baik, walaupun si fulan ini sudah berupaya untuk kemudian mendekatinya, tapi dia masih ingat. Mana si fulan, dia dahulu kepada saya demikian dan demikian. Ini tidak selayaknya. Namun yang seharusnya dilakukan adalah at-taghaful. Dia melupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Dan di dalam bab yang sebelumnya Imam Abdul Barakat Al-Khizri rahimahullah, ana lupa secara persis lafaznya, namun yang saya ingat, beliau mengingatkan bahwasanya tatkala seseorang berinteraksi dengan saudaranya, apa yang diperbuat oleh saudaranya tersebut kepada dirinya sama persis dengan apa yang dia berikan kepada saudaranya tersebut. Ya kan? Inna sona'aka, apa itu, ana lupa lafadznya, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh manusia tersebut kepada dirimu seukuran dengan apa yang kuberikan kepada mereka. Artinya apa? Apabila seorang berupaya untuk kemudian mengingat kesalahan-kesalahan saudaranya, dia demikian. Dia tidak pula menjaga perjanjian dengan kawannya, dalam artian tatkala kawannya tersebut melakukan kesalahan, dia ceritakan kepada yang lain. Maka dia akan menjumpai semua orang yang berkawan dengan dirinya melakukan hal yang sama sebagaimana dia lakukan kepada kawannya yang lain. Dia akan menjumpai aibnya disebarkan. Dia akan menjumpai orang-orang yang dia berbuat salah dengan mereka, kebanyakan di antara mereka sulit memaafkan. Bagaimana sulit memaafkan? Lawang tidak melupakan. Ya kan? Lawang tidak melupakan. Biasanya seorang yang sulit memaafkan kesalahan saudaranya adalah tidak ada motivasi darinya untuk kemudian menerapkan bab at-taghaful. Tidak ada upaya untuk melupakan, melalaikan kesalahannya. Dia ingat. Namanya sering mengingat. Apalagi kalau misal kesalahan tersebut sudah masuk ke lingkungan keluarga. Apalagi kalau misal masing-masing keluarga tersebut mendukungnya. Oh ya betul itu, Bi. Memang istrinya saja seperti itu. Ya betul itu, Mi. Memang suaminya saja seperti itu. Ini semakin bertambah besar. Semakin bertambah besar. Yang seharusnya interaksi ataukah kesalahan tersebut hubungannya antara seorang suami dengan suami yang lain, akhirnya tatkala diceritakan dengan istrinya merembet, ya kan? Akhirnya istrinya juga bersikap yang sama. Merasa suaminya demikian, akhirnya dia bersikap dengan istri orang yang memusuhi suaminya demikian pula, sehingga permasalahannya semakin melebar. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini tidak selayaknya. Bahkan yang resmi yang seharusnya dilakukan adalah saling berupaya mengingatkan dalam bab at-taghaful. Seorang istri mengeluhkan perbuatan seorang akhwat, maka diingatkan harus taghaful anti ini. Harus berupaya untuk kemudian melupakan kesalahannya. tidak kemudian memanas-manasinya, tidak kemudian menambah-nambahinya, akhirnya permasalahan semakin bertambah besar. Wa qala Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq, dan berkata Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq, beliau ini keturunan dari Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, sehingga keturunan masuk termasuk dari Ahlul Bait, keturunan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dilakabi dengan lakab As-Sadir, Al-Fadil Al-Tahir, yang masyhur adalah penglakuban As-Sadiq. Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq menyebutkan, azimu aqdarakum bitaghaful. Kalian agungkan urusan takdir-takdir jelek yang menimpa kalian dengan kalian berupaya untuk melupakannya. Namanya takdir, sebagiannya berhubungan dengan interaksi seseorang dengannya. Allah takdirkan dia memiliki kawan yang jelek. Allah takdirkan ternyata lingkungan kawan-kawannya tersebut adalah seorang yang memusuhinya. Ini pada sebagian kalian demikian. Allah takdirkan ada sebagian orang yang memiliki kawan yang setia, namun di kemudian hari ternyata dia berkhianat dan bahkan menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Ini terkadang pada sebagian orang terlalu memikirkan, akhirnya semakin bertambah stres. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya mengingkari takdir. Namun yang seharusnya dilakukan adalah dilupakan. Dia tidak menganggapnya. Dia berupaya untuk kemudian melupakan hal-hal yang buruk yang menimpanya. Termasuk pula di dalamnya anjuran seorang untuk kemudian melupakan kesalahan-kesalahan saudaranya. Kemudian yang berikutnya, bab tarkul waqi'ah. Di antara dari adabul usyrah wa zikr suhbah wal ukhuwah adalah meninggalkan untuk seseorang mencela mencaci saudaranya. Ini al waqi'ah, dicaci, dicela. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, laisal mu'minu bitu'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukan seorang yang tu'an, yang suka mencela, yang suka mencaci, wal la'an, dan suka melaknat, suka melaknat, walal fahish, tidak pula seseorang yang meluka, yang suka mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, dan walal badhi, tidak pula seorang yang tatkala bersikap dengan saudaranya dia bersikap dengan sikap yang kasar. Ini bukan sifat seorang mukmin. Sehingga keterbalikan dari apa yang kita sebutkan adalah sifat seorang muslim. Dia seorang yang berupaya menutupi kesalahan saudaranya, dia adalah seorang yang penyayang dengan saudaranya, dia adalah seorang yang lembut dengan saudaranya, dan yang semisalnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga tatkala dia bermusuhan dengan kawannya, jangan sedikit-sedikit mencela. Apalagi pada sebagian keadaan yang dicela itu merembet ke orang tua saudaranya tersebut. Oh dasar kamu ini, ibumu demikian. Oh dasar kamu, abimu itu demikian. Ini termasuk dari kabair. Termasuk dari kabair. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, minal kabairi syatmur rajulu walidayh. Termasuk dari dosa besar adalah seseorang mencela mencaci kedua orang tuanya. Mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam heran karena tidak dijumpai, bahkan mereka menganggap mustahil ada seorang yang anak yang mencaci dan mencela kedua orang tuanya. Kalau pada zaman sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang kebanyakan di antara mereka adalah seorang yang dipenuhi dengan keimanan yang tinggi dan mulia, dan Allah puji mereka. Ini keseluruhan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam demikian. Ini tidak dijumpai yang demikian. Tapi kalau pada zaman sekarang ini banyak ya kan kasus seorang anak dia mencela orang tuanya, dia mencaci orang tuanya, bahkan apa namanya menjelek-jelekkan orang tuanya langsung di depan mukanya, itu banyak. Ini termasuk dari ukhuq, sifat durhaka kepada orang tua. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, termasuk dari asyratus sya'ah dalam hadis Jibril yang ma'ruf, antalidal amatu rabbataha, bila mana aku melihat ada seorang budak wanita melahirkan tuannya. Sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya makna dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam antalidal amatu rabbataha, yakni akan dijumpai pada zaman tersebut perbuatan kasratul uquq, durhaka kepada orang tuanya, sehingga akan dijumpai banyak masyarakat bersikap durhaka kepada orang tuanya. Ini termasuk dari tanda, dari tanda-tanda dekatnya yaumil qiyamah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam hadis ini, yasubbu ar-raja yasubbu abar rajuli fayasubbu ar-rajulu abah wa yasubbu ummuhu fayasubbu ummah. Maksudnya adalah tatkala seseorang bermasalah dengan kawannya, maka dia mencela bapak dari kawannya. Kemudian kawannya ini tidak terima, dia cela pula bapak orang yang mencelanya. Kemudian orang yang pertama tadi mencela ibunya, giliran dia juga kembali mencela ibunya. Ini termasuk dari kabair. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan minal kabair, ini termasuk dari dosa besar. Maka dari itu perhatikan terkhusus para al-aulad, ini anak-anak kecil ini. Kalau semisal berantem dengan kawannya, jangan sekali-kali menyebutkan bapaknya, dasar abimu. Ini demikian dan demikian, jangan. Namanya seseorang, watak tabiatnya tentu sayang kepada orang tuanya. Dia tidak terima kalau semisal orang tuanya dikatakan demikian. Giliran akhirnya karena marahnya, dia juga mengumpat bapak orang tersebut. Giliran dia mengumpat ibunya dengan umpatan yang kasar, dia terpancing pula, akhirnya mengumpat ibunya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yang demikian termasuk dari kabair, dosa besar. Yang semakna dengan ini adalah Allah melarang di dalam Al-Quran seseorang mencela Tuhannya orang-orang musyrik. Allah melarang seseorang untuk kemudian menjelek-jelekkan Tuhannya orang musyrik. Ini Tuhan kamu itu mukanya kok kayak gitu, Tuhan kamu itu kok seperti itu, seperti itu. Allah sebutkan di antara sebabnya adalah fayasubbullaha adwan bighairi ilm, mereka pasti setelahnya akan mencela Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Tuhan kamu juga demikian, giliran dia Tuhan kamu juga demikian dan demikian, akhirnya saling mencela Tuhan. Mereka mencela Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga yang wajib untuk kemudian dijelaskan adalah kesalahan-kesalahan mereka, kesyirikan-kesyirikan mereka, tidak benar meminta sesuatu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Abu Barakat Al-Ghazali rahimahullah, wa minha tarkul waqi'ati fihim, di antara dari adabul usyrah adalah seorang meninggalkan untuk mencela saudaranya tersebut. Jangan dicela, jangan dicaci maki, dilontarkan ucapan-ucapan yang kotor. Dan termasuk dari cacian celaan adalah seseorang memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang buruk, yang jelek. Ya si pincang. Nah, ini banyak saya lihat anak-anak ini memanggil kawannya itu dengan panggilan yang gak bagus. Orang tuanya sampai syukuran nasikahan, sebelum nasikahan sudah sibuk mencari nama yang terbaik untuk putranya. Giliran masuk pondok dipanggil dengan panggilan yang tidak semestinya. Dipanggil si Komeng, ya kan? Ada yang dipanggil nama anaknya dengan nama Komeng itu. Nah, dipanggil Komeng. Nah, atau siapa lagi itu? Si ini, si ini. Ini tidak semestinya. Tapi panggillah dengan panggilan-panggilan yang baik. Sehingga jangan, ya kan, memanggil kawannya dengan panggilan-panggilan yang buruk, tapi panggillah dengan panggilan-panggilan yang baik. Pernah suatu ketika ada anak kecil, yang menangisi burungnya. Dia memelihara seekor burung, kemudian apa namanya, burung tersebut ternyata mati. Ya, dinangis, wajar ya kan, anak kecil demikian. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mendatanginya dan mencandainya, mengatakan kepadanya, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh si Nughair? Ini mencandainya, mengingat yang dulu dilakukan oleh burungmu itu apa gitu. Sehingga jangan sedih, jangan bersedih. Rasul memanggilnya dengan panggilan yang lembut, ya Aba Umair. Qala al-Muhajiri, berkata al-Muhajiri, qala a'rabiyun lirajulin, berkata seorang A'rabi kepada seseorang, qad istadlaltu 'ala 'uyubika bikasrati dzikrika li'uyubin nas. Saya telah mengetahui aibmu yang demikian ditunjukkan karena engkau ini banyak menyebutkan aib-aibnya manusia. Saya tahu aibmu. Padahal orang ini tidak merasa diketahui aibnya oleh orang tersebut. Padahal mungkin dia dengan orang itu agak jauh. Namun kok bisa tahu seorang Arabi ini mendatanginya dan mengatakan, saya tahu aibmu. Ternyata yang menunjukkan tentang aib yang dimiliki orang ini, kata Arabi ini, disebabkan karena engkau ini banyak menyebutkan aib-aibnya orang lain. Ini kalau semisal kita melihat ada seorang yang semua kawannya tersebut dicela, oh si fulan demikian, oh si alan demikian, oh si fulan yang di sana demikian, disebutkan terus kejelekan-kejelekannya, maka orang yang memandang menganggap bahwa si orang ini orang yang enggak punya rasa sabar, orang yang temperamen, orang yang mungkin kasar, orang yang mungkin pemarah dan yang semisalnya. Sehingga dia tahu bukannya yang diceritakan oleh dirinya kesalahan-kesalahan itu dialamatkan pada si fulan dan si fulan, bahkan dengan dia menyebutkan kesalahan-kesalahan sekian dari saudaranya sebagai bertanda jeleknya orang tersebut. Oh, berarti orang ini kenapa sih? Ketika bertetangga dengan ikhwan-ikhwan yang lain ataukah dengan tetangga-tetangganya yang dia keluhkan, kok semua tetangganya, oh si fulan demikian, si fulan demikian, sehingga kita mendengarnya ini merasa sesuatu yang aneh. Ini yang dirasakan oleh A'rabi ini, dia merasa aneh. Orang ini banyak menyebutkan kesalahan-kesalahan saudaranya, sehingga dia mendatanginya dan mengatakan, sesungguhnya dengan engkau menyebutkan kesalahan-kesalahanmu tersebut sebagai bertanda untuk saya bisa memastikan aib-aib itu juga ada pada dirimu. Kemudian dia menyatakan, li'anna talibaha muttahimun biqadri ma fihi minha. Karena seseorang yang mencari aib-aib orang lain itu dituduh memiliki aib yang sama besar kecilnya seukuran dengan apa yang dia cari aib pada saudaranya. Kalau yang dia cari itu banyak, berarti dia tertuduh. Aib yang dicari tersebut juga ada pada dirinya. Kalau ternyata semakin kecil, maka tuduhan tersebut pada dirinya itu juga seukuran dengan apa yang dicarinya tersebut. Sehingga disebutkan dalam sebagian perkataan, kullu mu'ibin yu'abu. Setiap seorang yang mencaci, yang mencela, dia adalah seorang yang dicela. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan seorang muslim untuk kemudian menutupi aib-aib saudaranya, tidak menyebarkannya, tidak pula ada upaya untuk kemudian dia menceritakannya kepada yang lain, baik secara langsung ataukah melalui medsos, pakai WhatsApp disebutkan kesalahannya. Kemudian yang berikutnya, qabulul i'tizar. Di antara dari adabul usyrah yang dianjurkan seorang untuk kemudian memilikinya adalah menerima uzur-uzur saudaranya. Menerima uzur-uzurnya. Ini biasanya di dalam bab al-i'tizar adalah orang tersebut telah melakukan satu perbuatan yang menodai perasaan saudaranya. Kemudian dia datang menyampaikan uzurnya. Afan, ini saya salah. Afan, saya khilaf. Padahal sebelumnya telah terjadi sesuatu yang besar. Mungkin dia telah menampar saudaranya. Mungkin ada sebagian di antara harta-hartanya yang dirusaknya. Ataukah mungkin sudah terlanjur aibnya tersebut sudah diceritakan kepada yang lain. Kemudian dia datang dan menyampaikan uzur-uzurnya. Afan, saya demikian kepada antum. Saya telah melakukan demikian dan demikian kepada antum. Ini dia menyampaikan uzur-uzurnya. Nah, di antara dari adab seorang muslim yang baik kepada seorang yang lain dan dikategorikan termasuk dari adabul usyrah, baiknya adab seorang tatkala berinteraksi dengan kawannya adalah dia terima uzur-uzur tersebut. Dia terima uzur-uzur tersebut. Bahkan al-imam Abu Barakat al-Ghizzi rahimahullah menyebutkan, walaupun uzur yang disampaikannya sadaqa au kadzab, jujur ataukah bahkan dusta, ini diterima. Karena kita tidak tahu apa yang disampaikannya itu termasuk adalah sesuatu yang benar ataukah tidak. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam tatkala orang-orang munafikin tidak mengikuti jihad bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, seperti kisah Ka'ab ibn Malik yang dibekot sampai sekian puluh hari, tidak diajak bicara dan ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat Rasul yang lain karena menyampaikan sesuatu berdasarkan realita kenyataan yang sebenarnya. Namun pada saat kejadian tersebut, mereka orang-orang munafikin mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan azar, uzur-uzur yang keseluruhannya adalah dusta. Adalah dusta. Allah ceritakan dalam ayat beberapa ayat yang lain, di antaranya mereka menyatakan inna buyutana awrah wa ma hiya bi'awrah iyuriduna illa firara. Mereka mengatakan, ya Rasul, sesungguhnya rumah kami ini dalam keadaan rusak, butuh diperbaiki, tidak ada yang bisa membaikinya. Kalau semisal saya tinggalkan, nantinya istri saya akan mengalami demikian dan demikian, harus diperbaiki. Namun Allah sebutkan, wama hiya bi'awrah, sesungguhnya rumah-rumah mereka dalam kondisi baik, tidak ada rusaknya. Yang maksud dari apa yang mereka sampaikan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam adalah iyuriduna illa firara. Mereka maukan dari uzur tersebut untuk kemudian lari, tidak mau berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Namun yang wajib dilakukan oleh seorang muslim kepada seorang yang lain adalah menghukumi orang lain tersebut ala zahiriha, berdasarkan apa yang zahir darinya. Berdasarkan keadaan yang zahir. Yang zahir dia baik, maka kita terima. Yang zahir dia jujur, maka kita terima alasannya. Yang zahir dia menyesali perbuatannya, maka kita terima. Tidak kemudian mempersulit, tidak kemudian mencari-cari khabar apakah betul apa yang disampaikannya tersebut jujur ataukah palsu. Tidak demikian tanda dari sifat seorang yang karim, yang mulia, yang baik akhlaknya. Namun dia menerima uzur tersebut dari kawannya kapan orang tersebut menyampaikannya. Wallahu a'lamu bishawab. Karena sudah masuki waktu isya, mungkin kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.